ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Sekarang kita akan membaca dalil yang terakhir di dalam bab ini. Berkata penulis rahimahullahu taala, walahuma an Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, dan diriwayatkan oleh keduanya. Keduanya maksudnya siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Baik, dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad, nama lengkap beliau adalah Sahal ibn Sa'ad bin Malik ibn Khalid ibn Tha'labah Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Dan ayahnya Sa'ad bin Malik sahabat meninggal pada umur Sahal yang ke-15 tahun. Dan Sahal bin Sa'ad ini dari sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah pada tahun 88 Hijriah. Dan umur beliau lebih 100 tahun. Jadi ada sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah, di Kufah. Yang paling terakhir meninggal di Madinah adalah Sahal ibn Sa'ad. Di antara seluruh sahabat, yang paling terakhir meninggal adalah siapa? Abu Tufail radhiyallahu anhu. Jadi Sahal bin Sa'ad ini, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Ayah beliau namanya Sa'ad ibn Malik, sahabat yang mulia. Dan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada tiga orang yang bernama Sa'ad bin Malik. Ini yang pertama, Sa'ad bin Malik, ayah dari siapa? Dari Sahal. Dan yang kedua lebih terkenal, salah seorang dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Lebih dikenal dengan kunianya. Siapa itu? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan ada Sa'ad bin Malik yang ketiga. Salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa saja? Baik. Kata Suyuti rahimahullahu taala, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anas wal Bahru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Terkumpul dalam 2 bait syair. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis pertama Abu Hurairah, setelahnya Ibnu Umar, lalu Anas bin Malik, kemudian lautan ilmu Ibnu Abbas, demikian pula yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, yang keenam Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh istri Nabi, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Iya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang disebut oleh Nabi dalam satu hadis. Siapa 10 orang sahabat ini? Siapa yang hafal 2 bait syairnya? Kalau hafal 2 bait syairnya selesai masalah. Lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatu wa Ibn Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Selesai. Jelas ya? Lil Mustafa, bagi Nabi Al-Mustafa, khairu sahbin, sahabat yang terbaik. Nassa annahumu, Nabi memberi nas bahwa mereka fi jannatil khuldi, dalam surga yang kekal. Nassan zadahum syarafa, sebuah nas dalam hadis yang menambah kemuliaan bagi mereka. Siapakah mereka? Hum, mereka adalah Talha. Itu Talha bin Ubaidillah. Wa Ibn Aufin, Abdurrahman bin Auf. Wa Zubairu, Az-Zubair bin Awam. Ma bersama dengan Abu Ubaidah Ibnu al-Jarrah was-Sa'dani, dua Sa'ad, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Wal khulafa, dan khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mudah kan menghafalnya? Ya, begitu cara menghafal mudah. Jadi kalau hafal 10 orang mungkin ada yang lupa 10, tapi kalau sudah hafal 2 bait syair insyaallah agak sulit lepasnya. Baik. Jadi ini terkait dengan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, Sahal bin Sa'ad ibn Malik radhiyallahu anhuma. Iya. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaybar. Ini maksudnya hari peperangan Khaybar. Hari tatkala Khaybar dikepung oleh kaum muslimin. Dan ini kejadian pada tahun 7 Hijriah. Kejadiannya pada tahun 7 Hijriah. Ada beberapa riwayat ya yang menjelaskannya, di antaranya hadits Sahal bin Sa'ad ini, dan di antaranya juga hadits Salamah bin Al-Aqwa dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Bagaimana kisahnya? Bagaimana sabda Nabi itu? Kata beliau, la'utiyanna ar-rayata, sungguh aku akan memberikan bendera komando perang ini godan besok, rajulan, kepada seorang lelaki, yuhibbullah wa rasulah, yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, serta Allah dan Rasulnya mencintai dia. Yaftahullahu ala yadaihi, dan Allah akan menganugerahkan kemenangan melalui kedua tangannya. Baik, di sini Nabi berkata, la'utiyanna ar-rayata, sungguh aku akan memberikan bendera. Ar-raya itu bendera pasukan yang dipegang, yang apa namanya, sebagai komando di dalam perang. Yang dari bendera itu mereka berkumpul dan darinya mereka mulai menyerang. Itu ar-raya namanya. Iya. Dan ada juga penamaan lain untuk bendera dengan nama liwa. Tapi liwa itu dibawa kata ar-raya. Dibawa kata ar-raya. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa adanya bendera di dalam peperangan itu adalah hal yang biasa, karena itu wasilah dari wasilah-wasilah perang, tanda dari tanda-tanda berperang, dan hingga hari ini manusia berada di atas hal tersebut. Baik. Ada riwayat-riwayat ya yang terkait dengan masalah warnanya, tulisannya dan sebagainya. Tapi itu riwayat-riwayat, ada pembahasan-pembahasan dari sisi periwayatan. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan bendera komando perang godan besok. Besok itu adalah hari setelah hari ini. Itu besok namanya. Rajulan, kepada seorang lelaki, diglobalkan di sini. Nah, disebut siapa nama seorang lelakinya? Iya. Tetapi lelaki yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini diterangkan dengan sebuah sifat. Diterangkan dengan sebuah sifat. Apa sifatnya? Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Iya. Dan Nabi beritakan bahwa besok akan ada kemenangan di Khaybar melalui tangan lelaki ini. Ini pengabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau beritakan dari hal-hal yang akan terjadi, bukan karena beliau tahu yang gaib dari dirinya sendiri, tapi wahyu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Dan terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh nabi. Dan ini disebut sebagai tanda dari tanda kenabian. Alamun min alamin nubuwa. Iya. Jadi tanda kenabian itu, kalau disebut dalil kenabian, alamun min alamin nubuah, Nabi mengabarkan sesuatu dan terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sifat lelaki ini yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Iya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ini terdapat keutamaan orang ini dan dia nanti akan diterangkannya bahwa yang diberi bendera adalah Ali bin Abi Thalib. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Terdapat bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasul itu adalah sifat seorang hamba yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan cinta itu asalnya dia condong kepada segala hal yang mencocoki siapa yang dia cintai. Dia condong kepada segala hal yang mencocoki siapa yang dia cintai. Iya. Di mana hatinya itu selalu kepada apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah cinta, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ini terdapat penetapan mahabba Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ya, dan kecintaan Rasul kepada sebagian kaum mukminin. Baik. Dan ini kecintaan Allah dan Rasulnya kepada sebagian dari kaum mukminin bukan khusus pada satu orang saja. Iya. Tapi itu pintu terbuka untuk siapa yang memenuhi ketentuan dan sebab-sebab. Karena itu siapa yang ingin meraih kecintaan dari Allah, maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat-sifat hamba yang Allah cintai. Iya. Dalam Al-Quran itu disebutkan Allah cinta kepada orang yang taat kepada Rasulnya. Itu dari, bahkan itu dari dalil kecintaan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian. Dan diantara sebab seorang hamba dicintai oleh Allah adalah dia bertobat, selalu bertobat dan membersihkan dirinya. Ini dua sebab, tobat dan mensucikan diri. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan mensucikan diri. Sebab yang keempat, takwa. Iya. Sebab yang kelima, sabar. Sebab yang keenam, al-ihsan, dia berbuat baik. Ya, ini ada ayat-ayat ya, semuanya menjelaskan tentang bagaimana mereka itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada ayat-ayat yang lain dan ada juga di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ada namanya pembahasan sebab-sebab yang dengannya hamba itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan khusus untuk Ali bin Abi Thalib saja. Dan ini berlaku untuk semuanya. Hanya saja di sini hadith menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Sebab Nabi sudah memberikan nas. Tapi yang lainnya, dia terbuka pintu baginya. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Yaftahullahu ala yadaihi. Allah bukakan untuknya melalui kedua tangannya. Jadi bukakan kemenangan nanti melalui kedua tangan orang ini. Jadi besok akan terjadi kemenangan. Iya. Terjadi kemenangan. Dan ini Nabi beritakan sebelum terjadinya dan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di dalam hadis, fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Iya. Maka semalam suntuk orang-orang pun larut di dalam memperbincangkan. Iya. Siapa orang yang di antara mereka akan diserahkan bendera kepadanya. Jadi pada malam hari itu Yadukuna laylatahum. Syekh nanti bertafsirkannya, yadukuna artinya yakhuduna. Bahwa mereka membicarakan, membahasnya, kemudian mendiskusikan siapa yang apa namanya akan diberi. Siapa yang akan diberi. Iya. Jadi maksudnya mereka ini bersemangat untuk hal tersebut. Maka terdapat di sini semangat para sahabat terhadap kebaikan. Jadi begitu diberitakan kebaikan, ya malamnya mereka sibuk membahasnya. Siapa ini akan diberikan? Jelas ya? Siapa yang akan diberikan? Sebab ini keutamaan besar. Ya beda dengan kita ya. Ya banyak keutamaan, banyak dari yang kita baca, kita dengarkan. Tapi yang tergerak itu cuman orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari manusia. Iya. Tapi para sahabat di sini dikatakan fabatan nas, manusia di malam hari itu menunjukkan banyaknya orang. Dibahasakan seperti itu. Ya. Mereka larut membicarakannya. Dan terdapat tingginya derajat para sahabat di dalam ilmu dan keimanan. Dalam ilmu dan keimanan. Sehingga mereka berlomba-lomba ingin meraihnya. Dan terdapat ulul himmah, tingginya semangat di kalangan para sahabat. Nah, ulul himmah ini tingginya semangat yang ada di dalam kehidupan para sahabat. Ini hendaknya menjadi panutan di tengah umat. Sebagaimana tingginya semangat di kalangan para nabi, itu panutan di tengah manusia juga. Ulaikal ladina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah di atas petunjuknya, hendaknya kalian mengikuti. Dan nabi telah menjadikan, dan Allah telah menjadikan petunjuk sahabat sebagai petunjuk yang mencocoki kebenaran. Fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian para sahabat, mereka berada di atas hidayah. Maka dari petunjuk sahabat juga diikuti. Ini mereka punya ulul himmah, tinggi semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang patut dicontoh oleh umat ini. Iya. Dicontoh oleh umat ini. Mereka sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Bukan sibuk dengan gosip. Dikatakan begini, dikatakan begitu. Atau sibuk dengan urusan fitnah. Sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan berita-berita yang bukan urusannya. Ya. Nah sekarang ini banyak orang dilalaikan dari kebaikan. Kenapa? Sebab dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Kadang hal-hal yang merupakan dosa terhadapnya. Karena itu harusnya seorang penuntut ilmu memelihara diri, menjaga diri pada hal yang merupakan kebaikan dan dihindarkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa membuka pintu bahaya terhadap dirinya. Maka dikatakan dalam hadis, falamma asbahu gadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yu'taha. Maka pada pagi harinya mereka bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang berharap agar diserahi bendera itu, diberi dari bendera. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan semangat yang besar ya. Dan menunjukkan bahwa hal ini hal yang dikejar oleh para sahabat. Sebab janjinya dari Nabi, orang yang diberi ini dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dia akan menjadi sebab kaum muslimin mendapat kemenangan. Iya. Baik, jadi mereka bergegas datang. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tertanam di dalam diri para sahabat mengambil sebab. Mengambil sebab. Jadi kalau tidak kelihatan, bagaimana bisa diberi? Kan begitu? Ya. Makanya mereka ambil sebab, datang, muncul. Ya, datang, muncul. Dalam hal tersebut. Dalam sebuah riwayat oleh Imam Muslim, Umar bin Khattab berkata, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idin." Saya tidak pernah cinta memimpin, kata Umar, kecuali pada waktu itu saja. Ya. Jadi Umar itu, dia tidak pernah cinta menjadi pemimpin. Kalau ditunjuk lain lagi masalahnya. Tapi cinta ingin menjadi pemimpin itu enggak pernah oleh Umar. Kecuali di waktu itu. Bukan karena ingin memimpinnya. Tapi karena janjinya di situ apa? Orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka Umar pun kelihatan. Kan begitu? Iya. Baik. Jadi ini semuanya menunjukkan bagaimana keseriusan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan menunjukkan bahwa seseorang itu mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu. Apakah sebab yang dibolehkan, yang diwajibkan, atau yang dianjurkan, kan macam-macam sebab. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Itu tidak bertentangan dengan tawakal. Baik. Faqala, maka Nabi pun berkata, Aina Ali ibn Abi Talib? Di mana Ali bin Abi Talib? Justru Nabi bertanya orang yang tidak hadir. Ali bin Abi Talib. Ya, radhiyallahu anhu, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami putri beliau Fatimah Az-Zahra, khalifah yang keempat dari Asbaqis Sabiqin. Ya. Hadir di Perang Badar, di Bai'atul Ridwan, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Keutamaan beliau diuraikan di dalam banyak buku, sampai ada buku-buku khusus menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, beliau meninggal di bulan Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Dibunuh oleh siapa? Khawarij Abdurrahman bin Muljim. Iya. Baik, jadi itu sekilas tentang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya. Dan terdapat seorang imam itu boleh bertanya tentang rakyatnya yang tidak kelihatan. Ya, dan mencari berita tentang keadaan mereka. Dan boleh seorang imam, seorang guru, dia bertanya kepada murid di khalayak ramai. Dia tanya, mana si fulan, mana si Allan. Ya. Baik. Faqila huwa yashtaki aynaihi. Maka dikatakan bahwa beliau sakit, ya, mengeluhkan kedua matanya, maksudnya sakit kedua mata beliau. Ya, di dalam riwayat, sebuah riwayat dikatakan beliau terkena penyakit ar-ramat. Di Sahih Muslim dikatakan fa'utiya bihi armat. Ya, baik. Jadi terkena penyakit di mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi. Maka dikirimlah utusan yang menjemput Ali bin Abi Thalib. Dan disebutkan di sini namanya. Iya. Siapa yang diutus oleh Nabi? Di sebagian riwayat Nabi mengutus utusan. Maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fabasaqa fi aynaihi. Lalu Nabi meludah pada kedua matanya. Iya. Baik. Dan ini bentuk dari ruqyah, bentuk dari mengobati. Maka dikatakan di dalam hadis ini, fabasaqa fi aynaihi wa da'a lahu fabara ka'an lam yakun bihi waja. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Jadi doakan oleh Nabi. Ya. Dan seketika itu dia sembuh. Ali bin Abi Thalib langsung sembuh. Seakan-akan tidak pernah terkena penyakit mata. Ya. Dan di dalam sebagian riwayat, Nabi doakan lalu dikabulkan doanya. Dan di dalam riwayat At-Tabarani disebutkan bahwa setelah itu Ali berkata, saya tidak pernah lagi terkena penyakit mata, bahkan tidak pernah pusing semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera kepadaku. Iya, jadi ini bukan karena matanya lemah, ada penyakit saya biasa matanya memerah, gitu kan? Karena rahmat, maka beliau pun tidak bisa hadir. Iya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wa ataqur raya, Nabi memberikan bendera kepadanya. Iya, terdapat keimanan kepada takdir. Iya, keimanan kepada takdir. Jadi seorang itu mengambil sebab, menempuh sebab, tapi dia harus tahu bahwa segala sesuatu itu dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa takdir itu tidak bertentangan dengan mengambil apa? Mengambil sebab. Iya, sebab, menjalani sebab itu syariat. Ya, dan syariat tidak bertentangan dengan apa? Dengan takdir. Karena itu salah satu dari pokok keimanan kepada takdir, tidak boleh mempertentangkan antara syariat dengan apa? Dengan takdir. Nah, jadi terdapat keimanan kepada takdir. Ali bin Abi Thalib, dia tidak berusaha. Tidak datang juga, tidak hadir. Nah, dia sakit. Tapi subhanallah, beliau yang mendapatkannya. Beliau yang mendapatkannya. Maka ini terdapat keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di sini. Ya. Dan terdapat bahwa wali-wali Allah itu bukan artinya tidak pernah kena penyakit. Ya. Tidak pernah kena penyakit. Baik, itu keliru ya. Kalau ada yang berkata bahwa Nabi tidak pernah sakit, itu tidak paham hadis. Jelas ya? Nabi kadang demam, sakit. Bahkan beliau kalau demam itu, panasnya dua kali panas orang biasa. Dua kali panas orang biasa. Ya, sebagaimana syah di dalam Sahih Muslim. Jelas ya? Jadi sakit itu kadang menimpa dari wali-wali Allah. Ya. Dan bukan artinya hal-hal yang menimpa itu mempengaruhi dari kedudukan dan derajat mereka. Tetap ada derajat dan kedudukan. Ya, dimaklumi untuk mereka. Baik. Maka setelah memberikan bendera ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala umfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam. Ya, kata beliau, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Ya. Umfut ala rislik. Umfut di dhamma fa'nya, rislik kasrah ra'nya di kasrah di sukun sinnya. Artinya umfut, berjalanlah, berlalulah, melangkahlah. Ya, ala rislik, maksudnya dengan lembut, dengan tenang, ya tidak tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di tempat mereka, di saha mereka. Ya, saha itu adalah apa yang berada di sekitarnya. Kalau misalnya masjid ini ya, ada halaman di sekitar masjid, ya, itu disebut saha. Jelas ya? Kalau Khaybar misalnya benteng, ya halaman yang berada di sekitarnya, tanah lapang yang berada di sekitarnya, itu disebut apa? Saha. Jadi saha itu kalau mau diartikan halaman boleh, diartikan hamparan boleh, ya diartikan hamparan juga boleh, diartikan tempat boleh. Karena memang saha artinya tanah terbuka yang berada di sekitar mereka. Baik, sampai engkau tinggal di saha, tiba di saha mereka. Jadi berjalan sampai tiba di saha mereka, di tempat mereka. Iya. Maka ini terdapat adab di dalam peperangan. Jadi dalam Islam itu peperangan pun ada apa? Ada adabnya. Ya, sebab umat ini memang umat yang dididik di atas akhlak dan adab. Termasuk di dalam peperangan, subhanallah. Termasuk di dalam peperangan. Ada adab-adab dan etika. Ya. Jadi kalau cara berjalannya saja diatur oleh Nabi, ala rislika, dengan tenang, lembut, tidak tergesa-gesa, tidak ribut-ribut. Ya. Kalau adab berjalan saja diatur oleh Nabi, apalagi adab-adab di dalam peperangan. Apalagi hal-hal yang lebih daripada itu. Tidak mungkin tidak ada aturannya. Karena itu kalau kita masuk di dalam pembahasan jihad, itu terlihat ya bagaimana aturan Islam. Tidak boleh membunuh perempuan. Tidak boleh membunuh anak-anak kecil. Tidak boleh membunuh rahib-rahib pendeta-pendeta yang berada di tempat ibadahnya. Karena mereka tidak ada andil dalam peperangan. Tidak boleh membunuh petani, ya, orang yang di ladang, tidak ada andil dalam peperangan. Kalaupun terjadi peperangan, tidak boleh mengamputasi, mencincang, ya, mencacatkan. Itu dilarang. Jelas ya? Dia potong telinganya, potong hidungnya. Diperintah membunuh dengan cara yang bagus. Nah, itu perintah di dalam syariat, etika di dalam peperangan. Ya. Sampai diatur, kalau memerangi itu nanti ditunggu waktu menjelang subuh. Ditunggu. Kalau terdengar adzan ditahan. Siapa tahu mereka masuk Islam. Maka dipastikan. Nah, ini terdapat bagaimana kafir pun dipastikan lagi. Ya siapa tahu mereka masuk Islam, kan begitu. Sudah siap diperangi, sudah dakwah, enggak mau diterima dakwah, begitu mau diperangi ditunggu mendekati waktu subuh. Kalau terdengar adzan, berarti mereka apa? Kaum muslimin, enggak boleh diperangi. Nah, kalau tidak terdengar adzan, diserang. Biasanya diserang waktu subuh itu, ya orang-orang kafir biasanya di waktu subuh itu waktu paling enak mereka tidur. Ya. Kenapa diserang di waktu mereka lalai? Supaya mereka lebih cepat kalahnya dan sedikit korban di kalangan kaum muslimin. Jadi jangan ada yang berkata bahwa jihad itu untuk pergi bunuh diri. Ya. Itu tidak paham Islam. Justru nyawa itu berharga di tengah agama ini. Tidak boleh dikorbankan kecuali untuk maslahat yang jelas di dalam agama. Ya. Karena itu di dalam proses peperangan pun dia perang asalnya untuk menang dan meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Itu dasar dia berperang. Kalau dia terbunuh, dia juga cinta mendapatkan mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini peperangan ada etika di dalam syariat. Baik. Dan terdapat bahwa di dalam peperangan itu ditinggalkan suara-suara keras, suara-suara gaduh. Ya. Walaupun dengan bertakbir, itu kan gaduh-gaduh namanya. Nah, dikatakan oleh Nabi, kamu berjalan sambil bertakbir. Enggak ada dalam diperintah untuk berjalan ala rislika. Ya. Jelas ya? Sebab agama ini bukan agama yang mengajarkan suara itu mengganggu. Ya, dalam proses jihad sekalipun, berperang sekalipun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadits, beliau berkata, "Man dayyqa manzilan, atau qata'a tariqan, atau adza mu'minan, fala jihadalah." Barang siapa yang mempersempit tempat singgah seseorang, mempersempit tempat singgah, atau barang siapa yang memutus jalan, dan barang siapa yang mengganggu seorang mukmin, maka tidak ada jihad bagi dia. Jadi kalau ada pasukan keluar, dia persempit jalan orang, dia, apalagi dia putus jalan orang, dia ganggu seorang mukmin, maka dikatakan orang-orang ini tidak ada apa? Tidak ada jihad baginya. Ini keluar dia jihad syar'i. Jelas ya? Apalagi keluar untuk acara-acara demo. Ya. sudah kegiatannya salah, berbuat dosa lagi di sana sini. Ya. Dan mereka enggak paham bahwa menutup jalan itu mengganggu. Menutup jalan mengganggu. Tempat singgah orang saja diambil, harusnya di situ tempat orang menunggu, dia persempit, nah itu dilarang di dalam syariat. Jelas ya? Dilarang di dalam syariat. Maka ini adalah hal yang harusnya diketahui, dipahami dari dalil-dalil syariat, bukan cuma semangat. Ya. Semangat tidak didasari di atas ilmu, ini adalah hal yang apa? Hal yang berbahaya. Ya. Karena itulah semangat yang baik harus didukung dengan apa? Dengan tuntunan dan sunnah. Dengan tuntunan dan sunnah. Ya, kadang seorang punya niat baik, maksudnya baik, tapi keliru di dalam jalannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik.